Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Masih pada pembahasan tentang naibul fa'il. Qala syari' aqsamu naibil fa'il. Macam-macam naibul fa'il. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud Asinhaji al-Ma'ruf ibn Ajurum rahimahullah. Wa huwa ala kismin zahirun wa mudmarun. Dan dia yaitu naibul fa'il terbagi menjadi dua, zahir dan mudmar. فَالظَّهِرُ نَهُ قَوْلِكَ ذُرِبَ زَيْدٌ وَيُدْرَبُ زَيْدٌ وَأُقْرِمَ أَمْرٌ وَيُقْرَمُ أَمْرٌ. Zahir, terus sudah lewat pembahasannya ya. مَدَلَّ عَلَى مَعْنَهُ بِدُونِ اسْتِيَاجٍ إِلَى قَرِينَةٍ. Apa yang menunjukkan maknanya tanpa membutuhkan qarinah. Kalau dhamir itu yang membutuhkan qarinah takallum, pembicara, mukhatab, lawan bicara atau yang diajak bicara ataupun ghaib. Dhamir contohnya ucapanmu duriba zaidun, Zaid telah dipukul. I'rabnya sama dengan kutia al-husnu. Wa yudrabu zaidun, Zaid sedang atau akan dipukul. I'rabnya sama dengan yukta'u al-ghusnu. Wa ukrima amrun, sama dengan ukrima amrun, amr telah dimuliakan. I'rabnya sama dengan kuti al-ghusnu. Amrun sebagai naibul fa'il. Wa yukramu amrun, amr sedang atau akan dimuliakan. Nah, saya perhatikan di dalam ta'liq, dalam ta'liq, katakan kaki tanbihun, i'rabul mutmari min na'ibil fa'ili ka'irabil mutmari min al-fa'ili wa qataqaddama. I'rabnya mutmar dari na'ibul fa'il itu seperti i'rabnya mutmar dari fa'il, dan sungguh telah berlalu pembahasannya. Nah, waqad taqaddama. Illa annahu yakhtalifu min haitsu innal fa'ili innal fa'ila taqulu fi duribtu fi darabtu wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahrufin fa'il. Naam. Wa naibul fa'il taqulu mislu illa annaka taqulu fi mahrufin naibul fa'ilin. Ya, jadi i'rabnya sama dengan fa'il, bedanya apa? Hanya saja berbeda dari sisi, kalau fa'il itu kamu katakan pada dorobtu taknya dhamirun muttasilun mabniun, dhamirun muttasil tetap di atas dhammi menduduki kedudukan rofa' sebagai fa'il. Sedangkan kalau naibul fa'il yaitu duribtu, kamu katakan semisalnya kecuali apa? Kamu katakan fi mahali rof'in na'ibu fa'il. Bukan fa'il, tapi na'ibu fa'il. Perbedaan pertama pada domirnya, ya. Kalau fa'il ya fi mahali rof'in fa'il. Kalau na'ibu fa'il, fi mahali rof'in na'ibu fa'il. Perbedaan yang kedua, wa taqulu aydan, wa aydan taqul fil fi'li alladhi yakhtaju ila na'ibi fa'ilin fi'lun madin mughayyaru sighah. Perbedaan yang kedua, juga kamu katakan pada fi'il yang membutuhkan naibul fa'il, kamu katakan fi'il madi yang dirubah bentuknya. Kalau fi'il mudhari' juga sama, fi'il mudhari' mughayyaru sighah. Fi khilafi alladhi yahtaju ila fa'ilin fala taqulu fihi dhalik. Berbeda dengan yang membutuhkan fa'il, maka kamu tidak mengatakan seperti itu. Tidak kamu katakan mughayyaru sighah. Nah, langsung fi'lun madin mabni ala fathiyat ala sukun la mahala mi'rab dan seterusnya. Kalau yang butuh naibul fa'il dikasih keterangan apa fi'lun madin mughayyaru shighah. Fi'l madi yang dirubah bentuknya atau fi'l mudhari' mughayyaru shighah. Fa in qulta ma ma'na mughayyaru shighah? Ma ma'na mughayyaru shighah? Kalau kamu bertanya apa maknanya mughayyaru shighah? Fal jawab annal fi'la taghayyarat suratuhu wa waznuhu lamma hudifa fa'iluhu. Jawabannya adalah bahwasanya fi'il itu berubah bentuknya dan wazannya tatkala fa'ilnya dibuang. Doroba Zaidun al-Kalba jadi Duriba al-Kalbu. Yang jadinya Doroba jadi Duriba. Itu namanya Mughayyarus Sighah. Wa in qulta lima taghayyarat sighatuhu inda hadfil fa'il. Kalau kamu bertanya kenapa sighahnya dirubah ketika dibuangnya fa'il. Fal jawabu maqalahul Kafrawi fi hasyiyati al-Ajurumiyah. Jawabannya sepertimana yang dikatakan Al-Kafrawi dalam catatan kakinya terhadap matan Al-Ajurumiyah. Beliau mengatakan wal maf'ulul ladzi yaqumu maqama fa'ilihi fi jami'i ahkamihi wal ismul marfu' ladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu fi an khudifa li ghardin min al-aghradil madhkurati fi ilmil bayan. Jawabannya adalah al-maf'ul yang dia menempati tempat fa'ilnya pada semua hukum-hukumnya. Ya, yang tadinya nasab jadi rofa. Ya, yang tadinya fadlah jadi umda. Dialah isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya dengan dibuang fa'il itu karena tujuan-tujuan tertentu yang disebutkan dalam ilmu lubayan. Jadi kenapa fa'il dibuang itu karena ada tujuan-tujuan tertentu dijelaskan dalam ilmu lubayan. Di antaranya, kal ilmi bihi seperti sudah tahu fa'ilnya kama fi qauli ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala diketahui. Wal aslu wa khalaqallahul insana. Asalnya adalah khalaqallahul insana. Bi raf'il lafdil jalalati 'alal fa'iliyah dengan merofakkan lafdul jalalah Allah sebagai fa'il. Wa nasbil insani 'alal maf'uliyah dan menasabkan lafadz insan sebagai maf'ul. Fahudifal fa'ilu alladhi huwa Allahu lafdul Allah lafdul jalal Allah lil ilmi bihi, maka dibuanglah fa'il yang itu merupakan lafdul jalal Allah karena ilmi bihi. Ini yang pertama kan sudah tahu. Wa baqiyal fi'lu muhtajan ila ma yusnadu ilaihi. Sekarang tinggal fi'ilnya butuh apa? Butuh kepada kata yang disandarkan kepadanya. Fa uqimal maf'ul bihi maqamal fa'il fil isnad, maka maf'ul bihi tadi ditempatkan di tempatnya fa'il dalam penyandaran. Fa'utiya jami'a ahkamil fa'il, maka dia naibul fa'ilnya utiya adalah dhamir mustatir huwa kembali ke maf'ul, maka maf'ul itu diberi seluruh hukum-hukum fa'il. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban, jadilah dia marfu' yang sebelumnya mansub. Taib. Yang tadinya nam marfu' jadi mansub. Yang tadinya mansub jadi marfu'. Faltabasat suratuhu bi suratil fa'il. Maka akan tersamar bentuknya maf'ul tadi dengan bentuk fa'il. Doroba Zaidun al-Kalbu dan Duriba al-Kalbu. Nah, kalau sekarang na'am tetap sama-sama Doroba al-Kalbu, akan tersamar bentuk fa'il dan bentuknya naibul fa'il. Fakti jailat tamyizi ahadihima minal akhar, maka butuh untuk dibedakan salah satu dari keduanya antara fa'il dan maf'ul tadi. Ya, fa'il dan maf'ul yang sudah menjadi pengganti fa'il. Doroba Zaidun dan doroba al-kalbu. Fabak yal fi'lu ma'al fa'il ala sighatihi al-asliyati. Maka fi'il fa'il tetap dalam bentuk aslinya. Doroba Zaidun al-kalba wa ghujira ma'a na'ibihi, dan dirubah fi'il bersama na'ibulnya. Jadi apa? Duriba al-kalbu. Nah. Fa'idatun la yakunu taghyiru illa fil fi'il mudhari' wal madi bi khilafil amri. Perubahan ini tidaklah terjadi kecuali hanya pada fi'il mudhari dan fi'il madi, tidak dan fi'il amr. Kenapa? Karena fi'il amr mesti ada fa'ilnya. Qala al-Kafrawi liqawnihi la yata'atta bi dina'u lil maf'ul li'annahu yalzamu dhikru fa'ilihi. Intaha. Karena mesti dia itu mabni. Atau liqawni, karena fi'il amr itu tidak datang bina'nya untuk maf'ul. Karena dia senantiasa disebutkan fa'ilnya. Idrib misalkan. Fa'ilnya dhamir musatir wujuban takdir anta. Idriba. Fa'ilnya dhamir alif. Idribu. Dhamir wawu. Dan seterusnya. Taib. Qala wal mudmaru isna asyara. Berkata syair dan mudmar ada 12. Nahu qawlika. Duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba. Waduribat, waduriba, waduribu, waduribna. Kala syare akul. Kalau ini berkata. Nah. Kala syare akul. Jadi masih ucapan mu'alif ya. Walmud maris nasyara nahu kaulika. Duribu dan seterusnya. Berkata syare saya katakan. Yan qasimu na'ibul fa'ili kaman qasamal fa'il. Na'ibul fa'il terbagi sebagaimana dibaginya fa'il. Ila zahirin wa mutmarin. Wal mutmaru ila muttasilin wa munfasilin. Mutmar dibagi lagi menjadi muttasil dan munfasil. Silahkan dirujuk kembali. Wa anwa'u kulli qismin minal dhamiri isna asyara. Macam-macam setiap bagian dari dhamir itu ada 12. Isnani lil mutakalim, dua untuk pembicara. Ana nahnu, duribtu, duribna. Demikian pula khamsah lil mukhatab. Duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna. Wa khamsatun lil ghaib. Duriba, duribat, duriba, duribu, duribna. Wa qad dzakarna tafsila dhalika kullihi fi babil fa'il. Kami telah sebutkan rincian itu semua dalam bab fa'il. Fala hajata bina ila tekrarihi huna, maka tidak butuh bagi kita untuk mengulanginya di sini. Nah, selesai dengan ini pembahasan tentang naibul fa'il. Kemudian tadribun ala i'rab, latihan i'rab, a'ribul jumlatain, a'rib al-jumlatainil atiyataini, yuktaramul alimu, uhinal jahilu. Orang alim itu dimuliakan, orang jahil itu dihinakan. Al-jawab, yukhtaramu fi'lun mudhari'un mabnun lil majhul, bisa mughayyaru sighah atau mabni majhul, ya. Beda-beda artinya, bisa demikian dikatakan mabni lil majhul atau fi'lun mudhari' mughayyaru sighah, seperti penjelasan yang tadi. Marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim wa alamatu rafi dhammah dhahirah li'annahu fi'lun mudhari' sawil akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Al-alim na'ibu fa'il marfu'un wa alamatu rafi dhammah dhahirah. Ya na'u isim mufrad. Uhina fi'lun madin mabniyun lil majhul. Atau fi'lun madin mughayyaru sighah. Mabniyun ala al-fathi la mahala la min al-i'rab. Al-jahil na'ibu fa'il marfu' wa alamatu rafi dhammah dhahirah. Ya na'u isim mufrad. Kemudian tamrinat. Coba dikerjakan. Demikian pula as'ilah. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.